Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila al-islam fa asbahna muslimin wa gharrasa fi qulubina al-iman fa asbahna al-mu'minin wa amarna bil 'ibadati linakuna minal muttaqin. فنحمد الله تعالى حمدا كما علمنا أن نحمده ونشكره شكرا كما علمنا أن نشكره. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم على أفضل الرسول والأنبياء من المرسلين النبي الأمين الرسول المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita menjadi muslim yang beriman dan berusaha meningkatkan iman kita sehingga menjadi hamba yang bertakwa dengan mengawali menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini. Orang takwa yang punya iman itu pertama kali disebutkan oleh Allah cirinya gemar menunaikan ibadah dan diawali dengan salat. Disebutkan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat ketiga: Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Muttaqin itu orang takwa. Siapa orang takwa ini? Di ayat ketiganya diberikan ciri: Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia selalu memelihara dan meningkatkan imannya di setiap saat. Beda antara amanu dengan yu'minun. Amanu itu fi'il madhi, menunjuk pada sesuatu yang telah didapatkan. Jadi kalau kita telah berislam, telah bersyahadat, mendapatkan keislaman kita, maka nama kita kemudian dirubah oleh Allah dari ya ayyuhan nas, hei manusia biasa, menjadi ya ayyuhan ladzina amanu, hei orang yang telah memperoleh iman. Disebutkan kalimat ini setidaknya 68 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau sudah punya iman, maka diberikan petunjuk oleh Allah, jagalah iman itu, terus tingkatkan, naikkan levelnya, naikkan, naikkan, naikkan. Maka ketika diminta menaikkan itu, dirubah kalimatnya menggunakan bentuk fi'il mudhari. Ya amana yu'minu. Yu'minu untuk satu orang, karena yang beriman banyak dijamakkan dengan un di akhirnya, yu'minun. Jadi kalau ada kalimat yu'minun, itu artinya terus naikkan imannya, naikkan, naikkan levelnya. Ya, mudhari itu bermakna hali wal istiqbal. Ya, dan juga istimrar, sesuatu yang berlangsung sekarang terus menerus dan nanti sampai kapanpun di masa yang akan datang. Jadi kata Allah, jangan biarkan iman kita mengendap di lisan saja ketika mengucapkan syahadat. Tembuskan ke dalam jiwa dan latih untuk terus meningkat, meningkat, meningkat sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Naikkan terus, terus, terus. Bagaimana menaikkannya? Dengan amal saleh. Karena itu setelah kalimat iman tadi ada amal saleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah. Amal saleh pertama adalah salat. Kalimat iman dalam Al-Quran seringkali disusul dengan amal saleh. Ya, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Ya ayyuhalladziina aamanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladziina aamanu aufu bil 'uqud. Tapi amal saleh yang paling dasar itu salat. Salat yang paling menentukan apakah baik tidak amalan yang lainnya. Alhamdulillah, kalau baru bangun kita tidur, kemudian dipanggil dengan suara azan, kita respon dengan sholat, ini menunjukkan iman kita masih tertanam dalam jiwa. Dan berbahagialah ketika iman itu diwujudkan dalam bentuk sholat, terpanggil kita menunaikan sholat berjamaah. Berjamaah tingkatnya lebih tinggi dibanding sendirian. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardi. Ya, bisab'in wa ishrina daraja. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sendirian. Pahalanya 27, yang sendirian 1. 1 nilainya 10. Di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kali hasanah, perbuatan baik, maka nilainya 10. Salat disebut dengan hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan salat di antara dua ujung siang sampai dengan kemalam, termasuk subuhnya. Sungguh salat itu jika dikerjakan keseluruhannya, kata Allah, itu namanya hasanat. Bentuk jamak dari hasanah. Setiap perbuatan hasanah disebutkan di Quran surah Al-An'am tadi ayat 160, poinnya 10. Jadi kalau Anda kerjakan sekali salat dapat poin 10. Tapi kalau berjamaah kalikan 27. 270. 270. Masya Allah. Baru bangun tidur, salatnya berjamaah, berarti levelnya naik daripada iman yang standar. Kalau